kita jelaskan kepada dia tentang prinsip Islam yang benar dalam talabud dunia, mencari dunia. Yang namanya dunia memang kita tidak bisa lepas, apalagi kita memang hidup di dunia. Yang namanya dunia tidak masalah seseorang itu mencari. Namun dalam Islam, seorang muslim itu dilarang untuk menggantungkan keyakinannya, menggantungkan prinsipnya hanya pada urusan dunia. Dipahamkan kepada orang tadi bagaimanakah prinsip Islam, bagaimanakah petunjuk Rasul, bagaimanakah para sahabat dalam melihat dan menimbang yang namanya. Jadi ya otomatis butuh waktu. Biasanya orang yang dia itu pernah mengetahui kebenaran, kemudian dia instalaha minha, keluar dari kebenaran tersebut, itu tidak mustahil, cuma susah untuk bisa kembali kepada kebenaran tersebut. Namun al-hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus melihat apa yang menyebabkan dia tidak lagi mau taklim, apa yang menyebabkan dia tidak lagi mau mengikuti kajian-kajian atau bareng sama ikhwan-ikhwan, atau katakanlah jadi awam lagi, apa sebab? Kalau urusan dunia, kita pahamkan dia tentang masalah-masalah dunia. Kita pahamkan dia bagaimana prinsip Islam tentang dunia, ada yang semestinya. Contoh kaum-kaum terdahulu yang mereka keranjingan dunia dan bagaimana akibat mereka dan lain sebagainya. Intinya terhib buat terhib untuk orang tersebut. Kalau dia keluar dari kebenaran karena syubhat, punya pemikiran nyeleneh, kita dudukkan pemikirannya. Apa yang ada di dalam pikirannya, bagaimana syubhatnya, kita jelaskan dan kita terangkan dengan dalil-dalil yang ada. Kalau dia tidak mau taklim lagi karena mungkin tidak suka dengan beberapa orang yang ada di situ, masalah pribadi, didudukkan, didamaikan dengan cara yang baik. Intinya dilihat dulu apa faktornya, baru kemudian kita cari obat. Seperti orang kalau mau obati penyakit, ditanya dulu apa penyakitnya, keluhannya, baru kemudian solusi. Barakallah. Maksudnya salah bila di sini loh. Jadi kalau orang seperti ini masih belum paham apa itu salah. Yang penting jenggotan, pakai jubah, kalau suwa atau pakai koko, celananya cingkrang, di atas mata kaki, kalau salah. Ya, kepada masjid taklim salafi, ya. Tapi enggak tahu apa itu salafi. Orang yang seperti ini perlu dipahamkan terlebih dahulu apa itu salafi. Apa pengertian salafi? Bagaimana prinsip salafi? Dengan itu dia akan bisa membedakan mana salafi yang benar, mana salafi yang enggak benar. Salafi menurut istilah dia. Wa illa yang namanya salafi pasti benar karena salafi adalah istilah yang benar. Adapun kalau seandainya ada majlis taklim yang lain yang juga benar, yang ini enggak diikuti, yang sana diikuti, itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti yang ini, cari yang lain dengan alasan salafi yang lain, dalam tanda kutip, yakni betul-betul lain dari salafi, ya, bukan yang benar. Nah, ini perlu diarahkan dan perlu dipahamkan apa itu salafi yang sesungguhnya. Kalau seandainya dia mengatakan salafi lain, ya, terus yang ini apa? Oh itu juga salafi. Oh kenapa kok tidak diikuti? Kan pasti ada udang di balik-balik. Berarti dia memahami bahwasanya salafi yang ada di sini ini beda. Makanya dia mengatakan salafi lain. Nah, ini beda ini kayaknya. Saya tak kesana saja. Nah, orang seperti ini enggak paham apa itu salafi. Orang seperti ini enggak paham apa itu salafi. Hanya terpengaruh sebatas penampilan zahir. Oh, ini ngaji gini-gini, ya uslah. Ya. Syekh-syekhnya Masya Allah yang penting dari Arab mancung-mancung pakai imamah, kholas ini syekh. Ya diikuti, ini salafi insya Allah. Wa ila akhirih. Yang seperti ini perlu dipahamkan tentang bagaimana kan salafi. Kalau kita mungkin apa langsung menariknya ke majlis taklim mungkin agak susah. Ya setidaknya mungkin kita beri dia buku-buku masalah tentang salafi dan manhaj salafi. Kita beri dia buku-buku bacaan. Ya meskipun mungkin memang dibawa, diterima, sampai rumah tidak tahu dimuseumkan atau bagaimana, tapi setidaknya dia menerimanya. Atau mungkin kita kirim dia artikel-artikel atau semacam itu. Yakni dakwah bukan hanya semata-mata di majlis. Dakwah bisa di luar majlis. Yakni banyak cara. Tentunya harus pelan-pelan. Harus pelan. Kita lagi yang kita nah. Ya, betul. Masing-masing kita dibebani 4 hal. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Wajib untuk belajar, wajib itu. Fardhu ain belajar. Yang kedua mengamalkan ilmunya, itu juga wajib. Yang ketiga mendakwahkan ilmunya. Mendakwahkan ilmu tidak harus dia jadi ustaz dulu, jadi da'i, duduk di kursi, di depan mikrofon, ngomong, tidak. Bukan seperti itu yang namanya da'i. Yang namanya da'i ketentuannya udhu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadikum bilati ya. Yang namanya dakwah itu menyampaikan Islam. Dan menyampaikan Islam bukan hanya di atas mimbar, atau di atas kursi, atau semisal. Kita jelaskan Islam kepadanya sesuai dengan apa yang kita miliki. Balighu anni walau ayat, kata Rasul. Sampaikan meskipun satu ayat saja. Yang keempat, sabar dalam menjalani tiga yang telah disebutkan. Sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam berdoa. Yakni masing-masing sesuai dengan apa yang dia miliki dan apa yang dia mampu. Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adab." Kalau kita lihat kemungkaran, rubah dengan tangan, kekuasaan kita. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Ya, ini masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan lisan, kita kurang lebih, kurang gaya bahasanya kurang. Kalau mungkin kita ngomong sama dia, kita yang kalah atau semisalnya, maka dengan cara yang lain. Dengan cara buku, kita kasih buku, ya, kasih artikel atau semisal itu. Ya, ini banyak perlu. Pelan-pelan. Perlu diketahui ahlu sunnah salafi turqanajiyah taifah mansurah itu bukan kelompok, itu bukan kelompok, itu agama. Ahlu sunnah adalah agama, salafi itu agama, bukan kelompok, bukan perorangan, itu agama. Ketika orang itu mengatakan oh surga dimonopoli sama salafi, loh salafi itu siapa? Salafi itu agamamu. Kalau kamu berpegang teguh dengan agama dengan salat, surga jaminannya. Surga jaminannya. Nah, orang seperti ini tidak paham. Orang seperti ini menganggap yang namanya salafi itu sebuah kelompok seperti kelompok-kelompok yang lain. Kalau masuk harus daftar, harus ada formulir pendaftaran, ya formulir pendaftaran masuk salafi. Nama lengkap, wailahirihi. Tidak, salafi bukan kelompok. Sekali lagi, salafi bukan kelompok. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika mengatakan sadaftariku hadihil ummah ila salat wa sab'ina firqah, umat ini berpecah menjadi 73 golongan kecuali satu yang selamat di neraka. Hum ma'ana alaihil yaum washabi. Langsung beliau patokannya apa? Ajaran, bukan kelompok atau perorangan. Salafi adalah apa yang ada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku pada hari ini. Itulah salafi. Itulah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu bukan milik siapapun. Ahli sunnah milik Allah, milik Rasulnya. Ahli sunnah adalah agama kita. Ahli sunnah adalah ajaran Nabi kita. Berarti siapa yang mengaji ahli sunnah, maka dia telah mengaji agama Islam. Berarti siapa yang menghina salafi, maka dia menghina agama Islam yang mulia ini. Jadi Islam itu bukan kelompok. Yang namanya salafi itu bukan kelompok. Salafi itu agama. Kalau ada orang mengatakan, oh ini dimonopoli sama salafiyin, wala kerihi, lululuh. Sebentar dulu. Kamu memahami salafi seperti apa? Salafi bukan kelompok. Salafi agamanya. Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi, rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ahlus sunnah kathir. Ahlus sunnah kathir. Ahlus sunnah itu banyak. Ahlus sunnah itu banyak. Semua orang yang muslim, yang masih mengakui kebenaran Islam, mempelajari Islam, dan lain sebagainya, itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Orang yang cinta dengan Islam, kemudian mempelajari Islam, itu ahlus sunnah. Siapapun dia, dari manapun dia. Itu yang namanya ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah kebenaran. Ahlus sunnah adalah agama. Lalu apakah orang yang mengikuti salafi dijamin masuk surga secara umum? Iya. Secara umum, iya. Kalau kita mengatakan dengan hukum umum, kita katakan barang siapa yang mengikuti ajaran Rasul dijamin masuk surga. Adapun hukum tunjuk hidung, takyin, kamu salafi masuk surga, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya. Kalau hukum seperti itu, tidak. Tapi kalau hukum secara umum, barang siapa yang mengikuti salafi, jaminannya adalah surga, na'am, tanpa ragu, 100%, tak tambahin, 200%. Ya, yang mengikuti salafi, masuk surga. Tapi kalau takyin perorangan, kita katakan, fulan bin fulan al-fulani, seorang salafi, masuk surga. Enggak. Nanti dulu. Ya. Prinsip ahlu sunnah ketika melihat orang itu soleh, prinsipnya adalah yurja. Diharapkan. Bahkan orang yang dia mati dalam medan pertempuran sekalipun, kita tidak boleh mengatakan dia syahid yujannah. Tidak boleh. Tapi gimana prinsipnya? Kita berharap. Kita berharap dia syahid. Kita berharap dia masuk surga. Adapun menjamin, tidak. Kecuali orang-orang yang memang dapat jaminan. Kayak para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Memang langsung Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kalau kita semua beriman, mereka semua dalam surga. Tapi kalau tidak ada penyebutan nama, tidak. Yang ada hanya mengharapkan. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang yang junda, ya, ahli maksiat, orang yang sesat, tidak bisa kemudian kita langsung vonis dia neraka. Tapi kita mengatakan dikhawatirkan dia masuk neraka. Tapi kalau hukum secara umum, pada siapa yang mengikuti kesesatan, fahiyah finnar, na'am. Sebagaimana Rasul mengatakan, kulluhadi finnar. Semuanya di neraka. Hukum secara umum, pada siapa yang mengikuti kesesatan, tempatnya di neraka. Na'am, 200%, iya. Tidak ada keraguan. Tapi kalau tunjuk hidung, kamu sesat, merokok, oh tidak. Nah itu dikhawatir. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya nanti. Wailah. Jadi yang seperti itu tadi dipahamkan. Yang namanya salafi bukan kelompok. Ya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ir. Antum dan satunya juga perlu dipahamkan. Yang namanya salafi bukan kelompok. Intinya tolak ukurnya adalah kebenaran. Dari manapun, siapapun. Jadi jangan kaku, ya. Yang namanya salafi atau begini gitu. Salafi ada ketentuan yang sudah paten, sudah baku sesuai Alkitab dan As-Sunnah. Yang mengikutinya itulah salafi, itulah Ahlussunnah. Karena masih masih teringat ucapan seperti ini pernah dilontarkan ketika saya waktu itu masih di Yaman. Pihak kedutaan mendatangi kita mengatakan seperti ini. Salafi itu monopoli kebenaran. Yang lainnya salah, dia tok yang benar. Ya kita katakan Salafi memang benar, yang lainnya salah. Rasul sendiri yang ngomong kok. Kenapa? Salafi itu agama, bukan siapa-siapa. Salafi itu agama. Agama Islam itu benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu yang benar dan tidak ada yang lebih benar daripada Islam. Jadi masih teringat ucapan seperti itu. Ya itulah. Orang-orang menganggapnya apa perkelompok yang namanya Salafi itu kelompok tertentu, ya wa ila akhiri. Makanya sampai ada istilah Salafi Wahabi atau semisal itu. Karena yang mereka lihat apa? Kelompok perorangan, pentolannya ini wa ila akhiri. Padahal yang namanya Salafi siapa yang membawa? Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan Syekh Muhammad bin Abdullah. Terlalu dini kalau dikatakan Salafi Wahabi. Salafi mundur zaman sejak Rasul diutus ke muka bumi membawa Al-Quran, menyampaikan sunnah, itulah Salafi, itulah Islam, itulah Ahlus Sunnah. Kata siapa? Saya mau tanya, apa sih Salafi maknanya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'u bi-ihsan. Salaf. Salaf itu artinya pendahulu kita. Kenapa disebutkan kepada pendahulu? Karena pendahulu kita tiga masa yang utama itulah masa kejayaan Islam yang masih menunggu. Kalau pemahaman kita sesuai dengan tiga generasi itu benar. Karena setelahnya terjadi perselisihan, perpecahan dan lain sebagainya. Kitab ini ringkas. Ada kitab yang lain karya Syekh Abdul Bukhari membahas nama-nama Salafi plus dalilnya. Di antaranya itu Ahlus Sunnah, Salafi, Al-Qanadi, Taifah Mansurah dan lain sebagainya. Nama Ahlus Sunnah, adakah hadis atau ayat langsung mengatakan Ahlus Sunnah? No. Terus apa katakan, oh berarti namanya apa ini? Salah, enggak. Kata-kata Ahlus Sunnah apa sih artinya? Ahlus Sunnah al-muttabi'us sunnah, yang mengikuti sunnah. Nah, yang mengikuti sunnah itu ada keutamanya dari Al-Quran dan jadi dari dalil. Kebenaran di mana-mana. Yang penting di tempat yang benar itulah kebenaran.